besok hari ibu. Sering kita melukai hatinya, sering kita menyakiti hatinya. Mari kita persembahkan sebuah lagu untuk ibu kita tercinta. Mudah-mudahan beliau menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat Jangan lupa subscribe Cinta Video agar kamu mendapatkan pemberitahuan di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih.